Satu hari saya telah solat sunat asar di surau. Tiba-tiba datang seorang makmum mengikut saya di belakang sebab dia ingat saya sedang solat asar. Kemudian bila saya selesai solat sunat, lalu saya ikut pula makmum tadi untuk dapat pahala solat asar berjemaah. Betul ke dok cara tu? Saya buat tu. Mohon penjelasan. Baik. Dia semayang solat sunat asar. Dua rakaat biasanya dia buat. Datang seorang belakang ingat dia semayang asar. Dia pergi ikut orang semayang asar. Jadi kita ni semayang solat sunat dua rakaat. Contoh. Ha. Mari dua orang lagi dia ingat kita semayang asar dah. Dia pun duduk jadi makmum tepi. Ha. Kita dua rakaat kita salam, dia tambah dua rakaat. Jadi semayang asar pun ni. Lepas tu kita dah habis solat sunat, nama yang asal pula, dia ikut dia pula. Soh ke tak? Jawabnya soh. Faham tak? Soh lagu tu. Eh? Ha, tak ada masalah. Jadi pusing peling tadi. Faham tak? Tadi dia imam. Eh, jamak mu jadi imam dah pula. Lapa kuasa. Eh? Jadi bila kita salam, dia tambah dua rakaat, mayang asal. Kita mayang sunat. Kita gustang duduk belakang dia dah pula. Ini semayang sunat, semayang asal. Ikut dia dah pula dua rakaat lagi. Jadi masbuk. Faham? Dah soh ke tak? Soh tak ada masalah. Nah, ha, cuma yang dah pak wali nak jemaah tu pak wali. Nah, ha, salah faham lah. Nah, biasanya salah faham macam tu. Tapi so, ha, habis soalan. Ayah saya sudah meninggalkan dunia ini, sedangkan datuk saya masih ada. Adakah saya sebagai anaknya berhak ke atas harta datuk saya? Ha, jadi tak lengkap. Nah, tak lengkap. Nah, jadi ada orang lain ke tak lagi? Tak ada lah. Mu seorang dia ada hak atas dunia ni, hak mana ni, hak wari-wari. Hak boleh ke mu seorang? Nah, ha, cucu. Nah, nah, tengah tu tak ada. Antara toki dengan cucu, tengah tu dia ada ayah. Ayah ni hijab dinding. Bila dinding tak ada kakak, boleh ke cucu? Nah, tapi takut ada orang lain pula. Ha, kena tengok ni tulis semula lah. Takut ada mak si mati, isteri si mati. Ha, kemudian ada adik-beradik ke apa, adik-beradik tak ada lah, cucu dia dah. Dah, ha, jadi sebut molek. Pasal tengok sini, mu seorang yang tinggal. Lepas tu sebut lagi, maknanya toki tu ada isteri lagi. Tu ada lagi ni, datuk-datuk ni, datuk lelaki tak, toki. Datuk, tu ada lagi. Ha, kalau tu ada lagi, tu suku pula. Lepas tu Tok Nyang ada tak? Tok Nyang ada lagi, Tok Nyang. Ha, Tok Nyang suku pula. Tok Nyang puang, ada juga. Boleh pula tu. Nah, soalan seterusnya, apa hukumnya menonton juara lagu? Kadang-kadang hamba rasa nak tengok juga. Kenapa kau hukum je? Dia tak kira juara lagu ke juara, tak kira juara apa pun. Dia gini, orang laki-laki bernyanyi, orang laki-laki yang dengar tak haram, selama mana perkataan liriknya itu bukanlah daripada perkataan lirik yang haram didengar, tidak lucah dan sebagainya. Pendapat ramai di kalangan ulama' mengatakan kalau makna bukanlah maknanya nyanyian itu memuji-muji Allah, dan bukan kerana hari raya dan menaikkan semangat untuk pergi berperang, hukumnya makruh, dipanggil hiburan yang makruh. Tapi dok dosa orang lelaki nyanyi. Orang lelaki yang dengar. Yang haram orang puan nyanyi, orang lelaki dengar. Tak boleh. Kita orang lelaki hanya boleh dengar mahram kita nyanyi. Tapi kalau juara lagu tu orang perempuan, bukan mahram kita, anak dara duduk di mana, kalau naik tak petang nyanyi. Tak, kita haram dengar, dosa kecil. Bukan dosa besar, dosa besar berzina dengan penyanyi tu. Faham? Dosa kecil. Tapi dosa kecil pun lama-lama timbang kala banyak juga. Nak, main 15 tahun nak main dengar lagu aja pakai kerak hati. Nak, kata Imam Syafi'i, bila banyak sangat hati kita jadi keras. Bila jadi keras, kita ngaji bila-bila, tak payah hulis. Boleh? Ambil semayang gugur dosa kecil. Dah. Ha. Kalau kita sengaja buat dosa, tak apa dosa kecil kat kita, ambil semayang pula gugur. Ha, kalau gitu tak gugur. Sebab dosa kecil tadi jadi besar. Sebenarnya mempersendir-sendirkan. Yang jadi gugur ni, kita bukan sengaja nak buat dosa. Nah, kita buat dalam keadaan lara. Bila-bila kita dah insaf, dengan ambil wuduk pun boleh sekat, boleh duruh dosa kecil tu. Ha, nak pergi? Ni nak pergi buat dosa kecil. Orang kata, hey, tak boleh dengar orang puan nyanyi. Laki tak apa, tak apa. Sekarang balik ambil wuduk. Ha, kalau begitu, mempersendakan perintah Al-Quran dan hadis. Jadi, takut tak tanggal. Faham tak? Ha, takut tak tanggal. Ha, jadi, laki tak apa orang laki nyanyi. Masalah berlakunya orang puan nyanyi. Dalil orang laki, dia boleh bang, dia boleh apa. Suara dia tidaklah sebagai fitnah ataupun aurat. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain, suara perempuan aurat. Mazhab Syafi'i tidak aurat, tapi lembut sangat jadi fitnah. Nah, ha. Yang kita boleh dengar, penyanyi perempuan tu mahram kita. Ha. Penyanyi perempuan tu mak dara kita. Tak boleh. Nah, ha. Penyanyi tu tok kita. Tak menyanyi malam tok karaoke tu. Tak boleh. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Saya nak tanya, mandi junub dengan mandi wajib sama ke lain? Ha. Mandi junub ke mana, mandi wajib ke mana? Saya confuse lah. Ha. Saya nak tanya satu soalan. Kalau rakaat tiga kita salah baca ayat, ayat lain selepas Fatihah, nak buat macam mana? Kalau boleh tolong jawab. Kalau tak boleh tolong jawab juga. Ha. Boleh tahan nyanyi. Ha. Dia tanya mandi junub dengan mandi wajib. Lain ke tak? Ha. Jawabnya sama saja. Neh, mandi wajib ni mandi yang wajib kita buat. Tak mandi berdosa. Nampak? Mandi junub ni mandi yang wajib juga. Tapi bila kita niat atas sebut mandi junub, kindanya hadah kita adalah sebab hadah junub. Keluar mani atau jima. Mandi wajib sebab kita berhadah besar. Hadah besar ni sebab haid, sebab nipah, sebab beranak, sebab keluar mani, sebab jimok. Lima kali. Ha. Orang lelaki tak ada haid nipah. Orang perempuan ada haid nipah. Baik. Bila kering darah haid, kering darah nipah, dia pun mandi. Nah, jadi dia mandi tak payah kata pun tak apa. Dia niat mengangkat hadah yang besar atau niat mengerjakan mandi yang wajib. Sah dah lagu tu. Faham? Sebab Allah dah sebut dalam Quran kena niat mandi wajib ke niat akad hadas. Ha. Allah kata wa in kuntum junuba fatahharu. Jikalau kamu ini dalam keadaan junub maka hendaklah bersihkan diri, makna mandi. Neh. Ha, jadi batu ulama-ulama kata ada niat yang khusus. Orang yang junub, saja aku niat aku saja aku mandi junub kerana Allah Taala. Nah, kalau niat yang umum saja aku mandi yang wajib kerana Allah Taala. Jadi nak senang, semua ada hadas tu kita niat satu saja. Niat mandi yang wajib. Faham tak? Senang. Lagi aku mandi yang wajib. Neh, sama ada dia junub, sama ada dia nipah atau beranak, mandi yang wajib kena pada mandi mengangkat hadas besar tu lah. Neh, ini sama saja. Mandi junub pun mandi wajib hak tulis lah. Mandi fardu pun hak tulis juga. Tak? Bukan lain, bukan mandi wajib kena mandi di telaga, mandi junub kena terjunlah telaga tu. Bukan mana gitu. Nah. Soalan seterusnya dia tanya, rakaat yang ketiga dia salah baca ayat lain lepas Fatihah. Kalau rakaat ketiga tak sunat baca ayat. Yang sunat baca ayat ni kalau kita duduk pada rakaat pertama dan kedua. Nah, walaupun kita sembahyang seorang di rumah, rakaat pertama lepas Fatihah sunat baca surah. Tak pandai surah jauh-jauh baca surah kuliah tak apa dah. Rakaat kedua baca surah juga sunat. Rakaat tiga ke empat kalau ada, Fatihah saja. Tak sunat baca surah. Tapi kalau kita baca kot surah, tak salah. Tak rosak semayang kita. Kita sengaja baca surah, khilaful awlat. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, Al-Tibiyah. Nah. Soalan seterusnya. Solat sambil berdiri dan tertidur, adakah solat ini terbatal? Jika saya tertidur ketika solat, sebab kalau tertidur dan tidak tetap papang punggung, maka ismayang batal. Bila ismayang batal, solat pun punah. Contoh sampai nak sugung masa kiam. Tolong jelaskan. Dia tahu dah batal, dia tanya kau. Dia kata solat dalam berdiri, lepas tu tertidur. Neh? Lepas tu dia kata, kalau kita tidur, kalau duduk papan punggung tak tetap, batal lah wuduk. Jadi dia jawab dah, memang batal. Bila batal wuduk, batal sembahyang. Yang tak dia tak batal sembahyang, tidur dalam sembahyang, tidur tak batal, iaitu dah dia sembahyang, tertidur, tapi papan punggungnya letak di atas bumi atau di atas kaki dia. Faham? Macam dia duduk tayak awal dia duduk atas lah betis kiri punggung dia, jadi punggung dia tu duduk atas betis nak kesut tak boleh tak ngatuk mata dah lewat tidur ngatuk mata subuh tak ataupun semayang lain ngatuk mata, maka tak batal semayang. Pasal apa? Tak batal wuduk. Jadi kalau diri kelak batal wuduk. Sosok kata tidur lama, kelak tu, kelak tu dipanggil hilang ingatan sekejap seketika. Nampak? Ha, jadi batal dah wuduk. Bila batal wuduk, batal sembahyang. Neh? Ha. Saya ada seorang anak OKU, betul bendul perempuan, adakah wajib bagi penjaga tolong niat untuk niat untuk mengangkat hadas? So, baik. Orang yang tidak berakal, maka tidak ada suatu kewajipan syarak atas diri dia. Dia tak wajib semayang, tak ada akal. Dia ada OKU hak akal, ada OKU hak tubuh badan tak? Ni hak akal. Akal dah nak mikir benda. Nah, ha, jadi bodoh dia benda. Maka sebenarnya ni tak wajib akad hadah apa semua. Eh, cuma setengah ulama kata kita sunat mandikan dia juga. Kalau dia haid apa semua, kita mandikan dia. Pun suruh niat-niat dah reti. Nampak? Jadi bila niat dah reti atau dia tak boleh nak berniat, sedangkan mandi dia kena niat, maka hendaklah wakil ataupun wali dia yang niatkan dia. Hukumnya sah, wali niatkan akad hadah daripada haid. Faham? Sama macam orang suami tolong niatkan isteri mandi daripada haid sebab isteri dia gila. Orang gila tak tahu niat. Nah, kabar lagi tu tak? Bini gila. Bini gila, orang gila dia gerak haid. Takkan tak ada haid? Haid dia tak gila, dia gila. Nah, ha. Jadi bila kering darah haid, bini gila-gila pun nak jimak tak? Dah comel. Nah, ha. Jadi nak jimak, tak boleh. Dia kata maaf pada syarak. Maaf pada syarak tu isteri pasal isteri gila. Suami nak jimak, tak maaf. Haram nak jimak orang yang sedang haid. Tak akad hadah. Melainkan suami gila juga. Ha, tak payah mandi belakang. Tak apa tu. Nah, ha, dia gitu. Habis. Banyak ni. Sambung ni. Mereka dah buat aguan ni. Allah. Beranjak-beranjak gitu lah. Hari ini PKR fikir hari ini fikir meteorologi bahagian bunyi dari Rusia mendapati satu bunyi ganjil seperti ngauman raksasa daripada bawah mantel bumi. Menurut para ulama, kemungkinan besar itu adalah suara dajjal yang bersiap untuk naik ke bumi. Oleh itu kita disuruh sentiasa tak berhenti azan dan solat. Saya mendapat SMS seperti di atas pandangan. Saya di Terengganu ke Bangi. Saya bertolak malam Isnin sampai pada hari Isnin. Saya duduk Bangi 6 hari. Adakah saya boleh jamak kuasa selama 6 hari itu? Adakah saya wajib jemaat? Apakah maksud mungkin dan mustahil? Baik, mustahil. Baik. Kalau suara berbunyi ni lama dah. Dah. Kemungkinan benar lah. Tapi tak ada kita nak kata dajjal. Tetapi makhluk Allah. Nah, tanda-tandanya Allah saja yang lebih mengetahui. Nah, kita ni kadang-kadang buat terkaan-terkaan saja. Nah. Tapi apa jua bunyi, apa juga sekarang ni, semakin banyak alamat-alamat tentang kebenaran agama Allah. Nah, nampak macam tulisan Allah dalam bentuk awang di langit. Sekarang dengar pula suara orang duk mengaung dalam di waktu turun mikrofon di Rusia. Nah, dalam YouTube ada waktu turun mikrofon, dengar suara orang yang sangat pelik bawah ni, bertepik-tepik sekali. Nah, eh? Jadi tak kira lah suara dajjal suara apa, sebenarnya nak menunjukkan kebenaran Islam, kebenaran agama Allah. Maka kita ni tak usah duduk takut apa. Kita istiqamah di atas Islam kita. Faham? Hak duduk beramal, beramal. Hak dak mana dak beramal, mari beramal. Hak dak ajar dengar, mari duduk dengar. Nampak? InsyaAllah orang yang duduk di atas amalan Islam ni, jaga semayang, jaga solat, jaga makan, tak makan hak haram. Dak mari gajah rimah pun apa semua. Dak Allah Ta'ala selamatkan dia. Dah? Ha, itu tanda-tanda kita dah nak lari dah. Tanda-tanda nak kiamat semua, kita dah nak elok. Nak pakat lawang tak boleh. Terima sajalah. Cuma kita istiqamah di atas dasar Islam kita. Nah, duduk dalam majlis-majlis ulama' lah tak masalah. Nah, ha. Kita duduk fikir kan, ketubik bawah pelik kan, ketubik bawah pelik kan. Ha, dah boleh tidur kita. Nah, ha. Jadi, hak bagi mana hak jauh daripada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Faham? Hak duduk dalam agama Allah ni, jangan tubik lah. Duduk masuk kapal hak nak tergelang lah tu. Faham tak? Ha, nanti pula kapal nak tergelang hingga lopak naik. Lebar tidur lah tu. Jadi tak salah bimbang. Terengganu dia nak pergi ke Bangi. Dia sampai hari Isnin malam tu. Jadi gini, nak faham satu-satu benda kita boleh jamak ke kosar tu, kita kena faham dulu. Jamak kosar ni selain pada orang yang jamak kerana hujan atau sakit mazhab lain, hanya dibenarkan kepada orang yang musafir. Ha. Nah, orang mustautin tak boleh jamak kosor, orang mukim tak boleh. Jadi kita pergi mana-mana tu kita kena hukum, pandai hukum. Aku musafir ke dok ni sekarang? Ha. Baru bila, aku musafir lagi. Oh, jamak kosor. Siapa-siapa yang nak pergi satu tempat, jauh lah, Kuala Lumpur, Bangi, Kuala Lumpur kita ubah. Selama 6 hari, maka sampai di mukim Bangi, maka hilang nama musafir. Harap ni. Eh? Hilang nama musafir. Bila hilang nama musafir, maka dia haram jamak dan kosor. Haram ni. Yang boleh jamak kosor ni, dia nak pergi kepada satu tempat, tak lebih daripada 3 hari. Dia nak pergi di Bangi ni 3 hari je. Atau 2 hari, atau 1 hari, atau setengah hari. Maka sampai di Bangi, dia panggil mukim, dia panggil musafir yang singgah di Bangi. Bila musafir yang singgah di Bangi, musafir itu ada nama. Boleh yang maksud. Faham tak? Soalan seterusnya. Apakah nama kitab yang ditulis oleh Maulana Muhammad Aslam? Adakah isinya sama macam isi kitab Fadail Amal? Pekerjaan apakah yang dibenarkan perempuan bekerja di sisi syarak? Apakah hukum membuat dan menjual anak patung? Baik. Dia tanya kitab yang ditulis oleh Maulana Muhammad Aslam. Tajuk kitab ni kita lupa. Tapi kitab tu ada di rumah kita. Nah, kitab ni bahasa Arab. Nampak? Tapi dia bukan kitab Fadail Amal. Dia kitab ini menerangkan dasar-dasar jamaah tabligh. Bukan kitab Fadail Amal. Kelebihan ni kelebihan bukan. Dasar-dasar dia. Neh. Ha. Di antaranya maknanya melarang daripada membicarakan hal politik. Nampak? Ini sebut dengan jelas. Dan jangan memperbanyakkan mengaji ilmu-ilmu ni, jangan banyak belajar. Ha, ini tak betul ke ni? Neh. Ha. Jadi bercanggah dengan Maulana Zakaria, Maulana Muhammad Ilyas, canggah dah situ. Nah, dalam Maulana-Maulana tabligh itu sendiri. Lepas tu kita tengok di Fatah ni, jemaah tabligh kuat belajar. Nah, lambat ada orang ngajar kitab, penuh duduk keliling, duduk nadar kitab. Pak kita, tengok orang ngajar, semua lagi dibahang di sana. Nah, pak orang ngajar, balik mula tabligh situ. Jadi tak kena dah situ. Takut tak kena tarik jalan yang dia ikut. Nah. Yang kemahnya, iaitulah jemaah tabligh yang diasaskan oleh almarhum Maulana Abu Ala Al-Maududi. Faham? Mereka ini tidak membuang jihad daripada jemaah mereka. Ada dakwah, nahyu, ada larang kemungkaran dan ada jihad. Faham tak? Dua-dua ini. Jemaah Abu Ala Al-Maududi ini diharamkan oleh Inggeris di India. Tak boleh bergerak. Nampak? Ditangkap pemimpin-pemimpin mereka. Lepas tu jemaah yang mengharamkan jihad, tak ada jihad. Cara bak maknanya bak sayang saja. Dibenarkan sampai ke mana-mana. Boleh pergi Amerika, boleh pergi Kanada, boleh pergi mana-mana. Bak orang putih, orang kapi di bandar tu. Nampak? Dia nak mematikan jihad daripada orang Islam. Nah. Lepas tu dia tengok kalau Islam sekular, negara putih mana dia boleh pergi belaka. Nah, tapi kalau pemimpin-pemimpin gerakkan harasi Islam, tak boleh pergi. Nampak? Berbahaya kepada negara kafir. Nampak? Tapi kalau pemimpin Islam, tapi sekular, tak bahaya pada orang kafir. Mana-mana pun dia jeput pergi. Beri kemudahan lah pula. Haa, nak kisah tu. Nah? Orang puan kerja apa yang boleh pada syarak? Kalau nak serang kerja banyak ah. 2-3 rutin guni dah cukup. Nah, maknanya gini. Orang perempuan ini bekerja kena ikut peraturan syarak. Nah, maknanya bekerja kerana apa dia bekerja? Kerana nak tampung perbelanjaan. Kalau dia suami dia dah senang dah, maka dia jangan bekerja. Tak payah kerja dah. Kerana asal bekerja ni biarlah orang laki-laki. Kerja orang zaman Nabi lain. Kerja dia ambil air buat naik taumah. Nah, kerja lebih kurang gitu. Kerja kita ni lebih sangat. Nah, tinggal suami, tinggal apa. Nah. Jadi kalau kita tak ada suami, ibu tunggal dan sebagainya, kerjalah. Tapi jangan kerja sampai lakuk hukum syarak. Nah, jadi sekretari dua orang duduk dalam bilik ngebok. Nah, ada menteri dua orang duduk dalam tu. Tak boleh baca syarak. Walaupun bos tu 16 kali haji dah. Faham tak? Tak boleh juga. Pasal duduk dua orang dalam bilik gitu. Tak boleh pada syarak. Faham? Kerja jual macam biasa. Kerja tenung. Molek-molek ada. Kerja-kerja yang melampau batas. Kalau perempuan tak patut buat. Nah, kalau jadi bomba ke puan khabat datang. Saja khabat kot bawah. Faham tak? Haa, benda-benda tak layak belaka. Nah, nak jadi terapik. Patut lelaki dah terapik. Nah, ni kalau puan terapik juga. Lain jatuh motosikal tak patut riak. Mesti. Nah, haa. Jadi benda-benda tak menasabah dengan dia. Ada kali benda tu tak menasabah tapi tak haram pada syarak. Ada benda yang haram pada syarak. Apa hukum membuat dan menjual anak patung? Dia gini, kita nak jual benda tu kena tengok. Orang yang beli tu harus dok menggunakan dia. Orang tu harus memakai dia, maka halal lah kita buat. Nah. Sama ada barang makanan, sama ada barang tu barang bukan barang makanan. Nah. Contohnya kita buat pergi ke sutera dulu. Kita ni ambil benang kain sutera daripada Thailand. Hak ulat tu. Maka kita pun buat baju. Untuk orang perempuan, muslimah. Hukumnya halal jual beli kita. Pasal muslimah, halal pakai sutera. Nah, kita nak utuh lagi, kita buat jual ke koprak-koprak. Pakai wakji, pakaian malam, dinner dan sebagainya. Tapi kain sutera tu haram atas orang laki-laki. Maka jual beli kita haram. Barang yang sama. Nampak? Ha. Macam karung tu, karung nampak karung benda tak comel ni. Ada karung duduk dalam rumah. Benda ni tak ingat apa orang nama. Tirek, bukan tirek. Benda apa? Iguana pandai. Mereka boleh tak? Ha. Beli belaka ni. Nah, ha. Iguana tu bewok lah. Nah, ha. Bewok tu. Setengah ulama fatwa harus jual beli. Sebab apa harus jual beli? Asalnya haram. Al-Khabisat keji pada syarak lah. Pasal dia binatang apa ni peliharaan. Orang beli bubuh dalam korin ni. Bubuh di rumah. Bukan buat makan. Nah, dia iguana, comel kepala hijau, tubuh merah, biru tak ada, ekor kuning. Nah, Jadi kita boleh terima halal jual iguana. Pasal apa orang yang beli iguana tu bukan nak makan. Dia buat binatang eksotik, bubuh dalam rumah. Tak ada peliharaan. Peliharaan. Jadi hukumnya haru. Hak salih ni, poleh ni pulak mari nak makan. Anak wanita ni nak makan iguana belaka. Nampak? Singgah asam pedas. Nah, jadi kita haram jual. Pasal apa tengok? Gitu juga ni. Nah. Oh ni benda ni? Anak patung dia ni. Anak patung. Anak patung ni harus untuk mainan budak-budak. Ulama-ulama fiqh sebut untuk mainan budak-budak harus. Anak lelaki, anak puan boleh main baki. Anak puan main Cinderella. Ada ataupun poteri. Nah. Ha. Apa benda ni? Anak lelaki Power Ranger. Dah, patung tangan boleh gerak. Superman, JKK Man. Oh, ada ya. Ada mari. Nah. Lewat sebut. Nah. Ha. Jadi dia pun jual ke budak-budak. Boleh. Atau dia jual ke orang tua dah. Tapi orang tua tu bukan nak main. Pasal yang beli Power Ranger tu Tok Imam. Takkan Tok Imam main Power Ranger. Mesti Tok cucu dia dah. Jadi hukumnya harus. Tapi dia jual ni untuk orang dewasa. Macam orang puang 18-19 awet. Dia beli anak patung bear. Nak buat ubuh lah kereta. Buat piasang. Hukumnya haram. Pasal apa? Pasal budak dewasa dah tak boleh main anak patung. Ini ramai ubuh lah kereta kan. Hingga tertutup. Jangan buat perhiasan. Bila patung-patung anak-anak kita halal pada syarak, jangan atur digerobok sebagai perhiasan. Faham? Jangan bupak tinggi. Maknanya bola bakus ipang sudah main. Tak boleh atur bear, jiduk gitu. Tak, macam-macam jenis patung. Transformer tak apa. Jadi main saja. Lepas tu bola bubuk sipang. Bawa katik atau lepor gitu je. Nah, dia kecuali waktu. Animasi. Animasi bukan kekal. Bila tutup tak ada. Aplikasi dia tak ada. Tak ada. Nah, dia sama macam Quran. Kita buka tak. Apply tu biar ayat Quran. Buang ayat Quran tu biar lain pula. Maka tak hukum Quran ni. Tapi Quran kalau kita baca buku ni. Tutup Quran juga dalam buku. Nampak? Jadi hukum Quran tak boleh jamah. Nah, ni kita juga animasi. Sio ada. Tak sio tak ada. Gelak gugur. Nah. Soalan yang terakhir lah. Pasal tak ada orang lain. Ada kat 20 ni. Ini panjang. Ambil pendek-pendek. Allah panjang juga. Masalah berkenaan untuk imam. Haa, agak ni. Haa, imam. Nama untuk imam. Ketika mendirikan solat berjemaah, tiba-tiba lipas lalu di depan tu imam. Lalu imam tadi sepak lipas. Haa, imam lepak. Pahak lepak. Nah, lipas untuk depan lalu tu, marah. Jadi bukan lepak. Jadi biasa orang kejuli kuih dengan kaki tu tak. Haa, imam lipas pun. Kemudian lipas itu terbang duduk di atas tekuk. Naik atas tekuk tu. Ha. Lipas ni orang tak takut je geli. Pasal dia tangan bila pegang kita undang taki dia tu. Kita berasa macam geli je tau. Ha. Haji Mak geli tak lipas? Tak geli? Haji Mak kau kurang je geli. Jadi naik tersebut, imam itu tadi pun telatah dan menyebut satu perkataan yang saya tak boleh kabur sini. Ha. Sebab kalau kabur jadi carut pula. Haa, si imam tu bih. Nah, si imam mana ni? Si imam mana ni? Kes ini pernah berlaku di sebuah kampung, bukan sini. Kampung, sebuah kampung, mungkin kampung belum bila. So ke solat imam tadi, baik. Balik terkejut satu-satu benda, kita pun keluar lafaz perkataan, bukan perkataan yang disuruh dalam semayang. Maka hukumnya kalau sedikit tidak batal. Faham tak? Eh? Sedikit tidak batal. Eh? Kita kan boleh buat itu kan, buat contoh. 5-6 perkataan. Bukan huruf perkataan. 5-6 kalimah, kata ulama mereka. Eh? Saya nak makan nasi 4. Saya nak makan nasi 4 kalimah. Nampak? Ha. Saya nak tidur 3 kalimah. Lebih kurang 6 kalimah dimaaf pada syarat kalau tersalah. Nampak? Ha. Contoh, kita sayang anak kita atau laki kita tanya rokuang lah. Kerana ikan goreng, bini pun kata, atas robok bang. Semua semayang. Atas robok bang. Ha, 3. Dimaaf sedikit. Bukan sengaja. Nak? Ha. Tapi kalau sengaja, patuh pun batas semayang. Neh? Mok jawab. Batas. Sengaja jawab. Sedar dalam semayang. Tapi kalau tak sengaja, banyak batas juga. Yang kata tadi sedikit. Neh? Kerana ikan goreng. Laki tanya. Mok jawab. Alah robok lah. Kena kabur tak. Mala tua ni. Berik-berik hari-hari. Macam budak. Teng. Ha. Gitu banyak sangat. Neh, batal lah pula. Neh. Ha, jadi kalau terlancar mulut pada Tuk Imam, sepatah dua, tak batal. Walaupun hak keluar tu hardcore. Maknanya, hak benda hak tak batuk. Tapi buat apa yang jadi carut itu? Tuk Imam, Tuk Imam ni. Di atas latihan. Ha, orang yang latih mana kalau kejut carut, mula-mula dia sengaja keluar. Akhirnya jadi darah daging. Sebab tu jangan latih. Kita latih kalau kejut, Allahuakbar. Subhanallah. Ha, boleh tahan kira. Nah, ha, ni yang tu bit habis barang-barang exhaust, carburetor, air piston tu bit pelik-pelik belaka. Nah, jadi walaupun tak batal tapi dengar di makmum lah sikit tak imam. Dengar tak imam ni? Oh, power tak imam lah. Berarti depan imam ni biasa dia tak kata itu bit subhanallah. Mana ini tu bit pelik? Dia masih mini. Ha. Jadi lugar. Nah, ha, insyaAllah kita bersambung lagi. Pada minggu hadapan, bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.